Masya Allah cantiknya, Masya Allah cantiknya, dari rambut sampai kakinya luar biasa, tiada yang cacat dan tercela cantiknya, Masya Allah cantiknya, paling tercantik di dunia luar biasa. Masya Allah.